ke sana menyongsong juwita dara mempesona menyanyiku menyanyi menariku menari memuja insan seelok ini oh alam indah bertabur kembang bergoyang oh riuh rendah alam indah membentang cerah-cerah.